Mitra bisnis melalui tulisan terbaru di website koran internet yang bertajuk Sri Mulyani Barclay Mafia Organisasi Tanpa Bentuk. Quick Yanggi juga menggambarkan betapa bangsa Indonesia telah kehilangan kemandirian dan harga diri akibat ulah segelintir elit yang sangat setia dan militan kepada lembaga dan negara pemberi hutang melebihi rasa sayang dan bangga pada kepentingan bangsa sendiri. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, dalam tulisan terbaru di koran internet, Bapak juga menggambarkan betapa pejabat-pejabat lembaga pemberi hutang sangat memandang rendah bangsa kita hingga bisa dengan mudahnya marah-marah kepada pejabat di Republik ini. Apa benar begitu, Pak? Oh iya, memarah-marahin itu. Iya, luar biasa di dalam lokal, dimarahin kayak anak kecil gitu. Waktu Larry sama saya di Washington juga begitu. Dimarahin begitu, seperti anak kecil gitu. Jadi jelas sekali. Begitulah perlakuan terhadap Menteri Indonesia. jadi saya tidak omong kosong. Ini sekali ini saya merasa perlu menulis, oh saya mengalami kok. Memang ini di mata mereka udah enggak ada, udah bangsa yang hina. Enggak ada, tidak punya lagi perasaan dihina apa tidak dihina, enggak ada perasaan terhina, tidak ada. Terhina untuk bangsanya enggak ada. Menurut Bapak mengapa bisa begitu? Iya, enggak ada lagi Bung Karno dan segenerasinya enggak ada. Mengapa Bapak menganalogikan masalah ini dengan keberanian serta perjuangan Bung Karno dan kawan-kawan, Pak Quick? Loh, itu dulu kan begini ceritanya. Bung Karno mahasiswa di Bandung. TH namanya, Teknis High School yang sekarang ITMI. Ketika dia mahasiswa, dia jalan-jalan, oh di alun-alun kok rame gitu kan. Dia mendengarkan pemimpin Indonesianya, nggak tahu siapa, itu minta-minta gitu. Minta ini, minta itu, Bung Karno nggak tahan, dia naik ke panggung, dia pidato, dia mengatakan, apa minta? Ini negara kita, mereka harus diusir, Belanda-Belandanya yang hadir di situ. Nah, ditangkaplah dia. Kan keluar penjara, begitu lagi, keluar penjara, begitu lagi. Dan dia mempunyai kelompok yang kokoh seperti itu, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Ali Sastro Misoy, lihat ya ada. Ini tidak ada orang-orang seperti itu, nggak ada lagi sekarang. Jadi bisa kita anggap Barclay Mafia dan generasi penerusnya memang benar tidak memiliki lagi rasa bangga kepada bangsanya sendiri ya, Pak Quick? Iya, betul. Yang merasa terhina, marah, ambil kembali independensi, tidak ada. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.